Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada bina'nya fi'il mudhari' 'alal fathi. Kapan itu Ahmad? Langsung bertemu dengan topik secara tertutup. Nah, ketika bertemu dengan nun taukid jamlafat maupun nakir. Nah, tayyib mubasyarah bersambung dengan nun taukid. Keluar dari persyaratan ini apa? Dari kenapa? Contohnya apa? Tapi kenapa di situ dikatakan ghairu mubasyir? Yang menjadi penghalang apa? Alif tasniyah. Saya secara umum bagaimana yang tidak memenuhi syarat ini, bagaimana Abdul Malik? Dikeluarkan dengan syarat taib bi antubashirahu nunu taukid lafdan wa takdiran. Keluar darinya nah, secara ringkasnya amtilatul khamsah apabila bersambung dengan nun taukid maka dia mu'rab. Dikarenakan apa? Nun taukid tidak mubasyarah bersambung dengan fi'ilnya, melainkan ada penghalang, yaitu alif tasniyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah. Itu ringkasnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah. Akadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aydan mu'raba. Demikian pula seandainya fasil yang menjadi penghalang itu antara keduanya muqaddar. Naam. Maka fi'ilnya juga mu'rab. Kalau tadi yang menjadi fasil itu apa? Jelas, kelihatan. Tattabi'anni latublamunna. Taib. Kemudian apa? Tarayinna. Itu semuanya jelas. Ada alif, kemudian ada wawu dan ya. Sekarang fasilnya muqaddar, maka fi'ilnya juga tetap mu'rab. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala wa la yasuddunnaka 'an ayatillah wa la tasma'unna. Tayyib. Mithlahu. Tapi sekarang kita ambil wa la yasuddunnaka 'an ayatillah untuk kita lihat kenapa kok ini dikatakan nun taukidnya ghairu mubasyir. Di'irab dulu, Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih al-i'rab la nahiyya yasuddannaka yasuddanna fi'lun yasuddunna yasuddunna Sudunna fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiya wa alamatu jazmihi hazfun nun wal waw al mahdhufatu li iltifa'is sakinain dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wa nun at-tawkidi harfun la mahalla lahu min al i'rab wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih an harfu jarrin ayati مجرور بآل والجر والمجرور متعلق بالفعل وآيات مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. Nah, perhatikan di sini wal wawu al mahdhufah lil tika isakinain. Nah, berarti di situ ada wawu. Nah, ada wawu yang secara muqaddar, ya, yang dihilangkan, dan itulah yang menjadi penghalang antara fi'il dan nun taukidnya. Maka di sana tanbih, tanbihun qauluhu wala yasuddunnaka asluhu qabla taukid yasuddunaka tayyib fadakhala al-jazim nam fa'udifat nun rafa berarti yasudduka. Nah, summa ukita bin nun, kemudian dikuatkan dengan nun. Tayyib. Tadinya yasudduna. Ya, asalnya yasudduna. Kemudian lam yasuddu, kemasukan jazm, ya kan? Atau di sini lam la nahiyah, la yasuddu. La yasuddu. Kemudian ingin dikuatkan dengan nun taukid, ditambahkan nun di situ. Maka alif farikahnya jelas dihilangkan, ya sundu, kemudian nun yang pertama yang sukun, kemudian nun kedua berharokat, berarti ya sudun. Ya tidak, kan bisa gambarkan lah, tidak perlu apa tulis kan? Hah? Taib. Ya sudun. Nah, di situ ada wawu yang sukun, ya tidak? Wawu sukun, kemudian nun yang sukun yang pertama. Antum gambarkan saja. Kalau di kitab tidak ada. Nah, ya, paham jangan ya. Nah, ada wawu yang sukun, kemudian nun yang sukun, nah, kemudian baru apa? Nun yang berharokat fathah. Karena nun taukid tsaqilah kan dua nun badannya. Sehingga terjadi iltika usakinain. Nah, fal taqa sakinan al-wawu wa nunul mudghamah. Wa nun al-mudghamah maksudnya nun yang pertama yang diidghamkan kepada nun yang kedua. Maka fahudhifatil wawu li'tilaliha wa liwujudid dhammah adalah 'alaiha. Maka dihilangkanlah wawu dikarenakan dia nam huruf yang lemah. Nam huruf yang berpenyakit enggak kuat. Ini makna li'tilaliha karena dia termasuk harfu 'illah. Sehingga nah, dia yang lebih pantas untuk dihilangkan. Tain. Dan juga dikarenakan adanya dhammah yang menunjukkan adanya wawu yang hilang. Karena seandainya nah, di situ nah, tidak ada yang menunjukkan wawu yang hilang, ya tidak boleh. Nah, kalau tidak ada yang menunjukkan wawu hilang ini tidak boleh. Cuman di sini ada dhammah yang menunjukkan yasuddunnaka. Nah, karena asalnya ikhwan fillah penulisan yang seperti ini kalau tidak ada wawu muqaddar bacanya bagaimana? Yasudda. Nah, yasuddannaka. Nah, yasuddannaka. Tayyib. Tapi ketika yasuddunnaka ini jelas di situ ada wawu yang mahdhufah. Perhatikan dengan pembahasan yang lalu sama-sama pada apa? Pada wawu jamaah. Contohnya apa? Latub lawunna. Kenapa di sini kok tidak bisa nah, dihilangkan wawunya? Latub lawunna. Bukan itu. Apa kemarin kenapa? Karena berjejer-jejernya ini apa? Berderet-deretnya. huruf. Ya. Kalau dihilangkan nolnya itu nggak tahu failnya. Hah? Nggak diketahui failnya kalau dihilangkan. Jadi sama kan seperti ini ya sudun naga. Dikasih domah kan kelihatan. Akhirnya berubah huruf. Apa? Yang karena memang ini na'am fi'ilnya apa? Akhirnya sudah huruf illah. Makanya kemarin yang dihilangkan adalah akhir huruf fi'il itu. Lebih pantas untuk dihilangkan. Nah, karena asalnya apa? Kemarin latublawunna asalnya apa? Tublawunna. Nah, tub apa? Tublawunna, ya kan? Tublawuna. Jadi ada dua wawu. Tayyib. Dua wawu. Wawu yang nah, wawu jamaah dan wawu apa? Lam fi'il. Nah, maka inilah yang dihilangkan. Wawu lam fi'il. Berarti kaidahnya konifil antum bisa perhatikan di situ. Kalau di ya, yang fi'ilnya itu adalah fi'il yang apa? Mu'tal akhir. Ya fi'il yang mu'tal akhir yang lam fi'ilnya mengalami apa i'lal maka wawunya tetap. Ya wawunya tetap. Sedangkan kalau yang fi'il yang sahihul akhir seperti ini yasuddu. Naam. Naam. Tayyib, kemudian dia bergabung dengan wawu jamaah maka wawu jamaahnya itulah yang naam dihilangkan karena bisa ditunjukkan keberadaannya oleh harokat apa? Harokat huruf akhir itu. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Tanbihun akhar qaulul musannif asluhu qabla dukhulil jazim yasuddu ya nannaka ila akhirih innama yata'atta 'ala syudud. Naam. Tayyib. Perkataan musannif di matan. Naam. Ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan. Litawali al-amthal thumma altaqa sakinan. Asluhu qabla dukhulil jazim yasuddu nannaka. Perkataan beliau bahwasanya asal dari yasuddunnaka itu sebelum kemasukan naam amil jazim adalah apa? Yasuddu nannaka. Yasuddu nannaka. Naam. Dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala innama yata'atta ala syudud. Naam. Tayyib ini naam hanya mungkin menurut pendapat yang syah. Wa huwa ta'kidul fi'lil khali 'anit talab, yaitu penguatan fi'il yang kosong dari talab. Di sana ada naam khabar dan ikhbar dan talab. Bedakan. Jadi kalau untuk penggunaan nun taukid itu yang masyhur al-hanifilah yaitu harus ada apa talab dulu. Tayyib baik itu talab masuk di sana naam nahi doa dan seterusnya. Fasya'i fi ma bainahum an al-fi'l al-khali min at-talab wal qasam la yu'akkad. Sebab yang syai yaitu yang tersebar luas ya di kalangan para ulama lughah orang-orang Arab bahwasanya fi'il yang kosong dari talab dan qasam maka tidak apa tidak dikuatkan. Tayyib. Fakana alaihi an yaqul asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunaka. Falamma dakhala al-jazimu na'am wa hudhifa an-nun uqida faltaqa sakinan. Maka na'am seharusnya yang Ibnu Hisham mengatakan asal sebelum kemasukan na'am amil jazim itu yaitu yasuddunaka. Kenapa kok tidak yasuddunaka? Karena sebelum kemasukan jazim memang dia tidak apa? Tidak di kuatkan, tidak pantas untuk dikuatkan dengan nun taukid tsaqilah. Sebab apa? Orang-orang Arab tidak menggunakan demikian. Karena penggunaan nun taukid ikhwanifillah kalau didahului dengan tolab atau kosam. maka seharusnya dia katakan yasuddunaka. Kemudian baru tatkala kemasukan amil jazm, na'am, maka banun nam dibuang. Nun mana yang dibuang ini Abdullah? Nun rafa, na'am, nun rafa. Kemudian ukida falta kosakinan, maka dikuatkan sehingga apa? Bertemu dua sukun. Mana ini dua sukunnya Muhammad? Taim. Setelah dibuang nunnya kok falta kosakinan? Yang sukun yang mana saja? Wawu. Nah, dan yang kedua nun yang mana? Nun rafa sudah dibuang, sudah kita selamat tinggal nama nun rafa. Sekarang nun rafa dihilangkan, kemudian di nah, masuk amil jazm, karena masuk amil jazm nun rafanya hilang. Kemudian ingin ditambah dengan nun taukid sakinah. Dikatakan di sini oleh Syekh falta kosakinan, maka bertemulah dua sukun. Yang pertama sukun pada wawu, jelas. Yang kedua non taukid. Nah, non taukid yang mudghamah, yang telah diidghamkan itu. Tayyib. Berarti yasuddunaka. Nah, maka di situ bertemu dua huruf, akhirnya yang pantas untuk dihilangkan ya wawu. Dan dihilangkan dalam keadaan aman dari iltibas, yaitu merasa aman dari kerancuan. Kenapa? Karena ada yang menunjukkan kalau di situ ada wawu yang hilang dengan harokat dhammah pada dal ya sundunaka. Nah. Dan yang semisal la tasma'unna wa la tasma'unna irob dengan ya tasma'unna fi'lun mudhari' fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi min amali an-nasi wa jazmi wa 'alamati raf'ihi thubutun nun al-mahdhufa li-qawli tawali al-amthal wal-wawu al-mahdhufa li-qawli sakinayn amirun mutasilun fi mahalli raf'in fa'il wa nun. Sekarang antum perhatikan tasma'unna. Dikatakan di sini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nunil mahdhufah li thiqali tawalil amsal. Maksudnya bagaimana? Tayyib. Berutur-ututnya nun. Naam. Taib lebih dari dua. Taib asalnya berarti apa? Latas ma'u. Apa? Latas ma'u. Latas ma'u. Latas ma'u. Nanna. Taib nun tiga. Taib nun tiga berdarat-darat. Ini sikol di kalangan Arab. Alhamdulillah. Nah, maka ini yang dinamakan dengan lithiqali tawalil amsal, yaitu berderetnya hukum yang sama. Nah, tiga huruf di sini nun berjajar. Nah, nun berjajar maka lithiqal sehingga butuh dihilangkan. Dan di sini yang dihilangkan apa? Nun. Nun mana yang dihilangkan? Nun rafa'nya. Taim. Nun yang menjadi alamat rafa' dihilangkan. Sehingga jangan keliru. Loh, ini nonnya sudah hilang berarti ini majzumun, tidak, dia marfu. Taib marfu kenapa? Karena tidak ada amil jazm badannya. Yang ada sehingga dia dibolehkan untuk dikuatkan dengan nun taukid karena bahkan didahului dengan kosam muqaddar. Ini harus. Nah, jadi penguatan dengan nun taukid akhwani fillah ini nah dituntut ada talab sebelumnya atau ada qasam walaupun itu muqaddar. Kalau seandainya kok kita lihat di situ tiba-tiba ada nun taukid, ada na'am amil jazimnya, maka di situ kita takdirkan ada qasam sebagaimana di sini wala tasma'unna, yakni wallahi la tasma'unna. Nah, asalnya na'am tasma'unna, tasma'unna. Tayyib dibuang nunnya pertama kali, berarti tasma'u nun yang rafa dihilangkan, berarti tinggal nun taukid. Nah, nun taukid yang satu sukun, yang kedua berharokat fathah, ya tidak. Nah, wal wawu al mahdhufah dihilangkan lagi. Wawunya dihilangkan di sini. Nah, kenapa? Lil tiqa'i sakinain. Karena bertemu dengan, karena bertemunya dua sukun, yaitu sukun wawu itu dengan sukun nun. Naam. Tayyib. Sehingga wawunya hilang, akhirnya apa? Jadinya la tasma'unna. La tasma'unna. Wawu dihilangkan kenapa? Padahal dia naam dibutuhkan di sini. Dhamir. Kenapa kok dihilangkan? Karena aman dari iltibas. Naam. Aman dari iltibas sebab apa? Kita tahu bahwasanya dengan diharokatinya ain itu wawu di situ ada hakikatnya. Ya. Kita tahu di situ ada wawu yang dibuang karena harokat ain itu dhammah. Jadi persis seperti yasundunnaka. Ibnu Isyam mengatakan ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan, am jelas. Litawalil amsal, dikarenakan berderet-deretnya huruf yang sama. Tsummal taqa sakinain, kemudian bertemunya dua huruf sehingga apa? Dihilangkan wawunya, wawu jamaah. Asluhu qabla dukhulil jazim yasundunannaka. Ini telah dikritik tadi oleh Syekh Hafidzahullah taala. Naam, ini menurut pendapat yang syadz. Naam, bahwasanya naam bolehnya masuk non taukid naam pada apa? Pada fi'il yang tidak didahului dengan tolak atau kosan. Falamma dakhala al-jazimu wa huwa lan nahiya hudhifatin nun. Nun yang mana ini yang dibuang di sini? Nun. Nun rafa jelas, ya kan? Faltaqa sakinan al-wawu wa nun. Kemudian setelah dibuang nun rafa, ya berbenturan dua sukun, yaitu sukunnya wawu dan sukunnya nun pada nun taukid. Fahudifatil wawu li'tilaliha wa wujudi dalilin yadullu 'alaiha. Dihilangkanlah, naam dihilangkanlah wawu dikarenakan dia huruf illah. Juga apa? Dikarenakan ada dalil yang menunjukkan naam bahwasanya di situ ada wawu yang mahdhuf. Wa huwa dhammah yaitu dhammah. Sehingga aman dari kerancuan. Wa qaddiral fi'lu mu'raban. Nah, maka ditakdirkan fi'il ini mu'rab. Tayyib ai. Jo'inal fi'lu mu'raban la anna hunaka i'raban muqaddara. Tayyib. Jadi wa qaddira maknanya apa? Jo'ila. Dan dijadikanlah fi'il ini mu'rab. Nah, bukan di sana ada i'rab yang muqaddar, tapi i'rabnya zahir. Li'anal i'rab zahir wa huwa hadfun nun. Qalahul Khattabi. Nah, berarti kalau yasuddunnaka jelas apa? Wala yasuddunnaka dia naam alamatu rafihi apa? Ha? Wa alamatu rafihi ha? Ha? Dia majzum di sini, bagaimana alamatu rafihi? Tayyib, ya manzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kenapa? Karena ada la nahiyah. Ya. Wa in kanatin nunu mubasyiratan li akhirihi lafdan lakinnaha munfasilatun anhu taktiran. Waqad ashadu ila dhalika kullihi mumatsala. Kemudian beliau katakan, seandainya nun itu apa? Mubasyirah li akhirihi lafdan. Jadi secara lafaz dia langsung nah bersambung dengan akhir dari apa? Dari fi'il. Lakinnaha munfasilatun anhu taktiran. Akan tetapi apa? Dia munfasilah, pada hakikatnya tidak mubasyir. Tidak bersambung langsung tapi terpisah secara takdir. Contohnya tadi, ya kan? Dia seakan-akan apa langsung bertemu, ya kan? Ya sundunnaka latasma'unna. Ya tidak. Naam. Latasma'unna atau ya sundunnaka. Tapi di sini apa ditakdirkan adanya apa? Adanya penghalang yaitu berupa wawu jamaah yang mahdhufah. Nah, maqad asyatu ila dhalika kullihi mumatsila. Kila sababu i'rabihi. Nah, dikatakan sebab di i'rabnya fi'il mudhari' yang kemasukan nun taukid, na'am, tapi apa ghairu mubasyirah. Yaitu musyabahatuhu al-isma fi tawarudil ma'ani at-tarkibiyyah al-mukhtalifah. Fa bil ismi nahwu ma ahsana Zaidun. Wa fil fi'li nahwu la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana atau wa tashrab al-labana atau wa tashrab al-labana. Ini kemarin telah kita lewati secara ringkas. Nah, ini tentang sebab i'rabnya fi'il mudhari. Berarti ini ta'liq nomor 4. Nah. Wa amma i'rabuhu fa fi ma ada hadainil mawdhi'ain, nahu yaqumu Zaidun lan yaquma Zaidun wa lam yaqum Zaidun. Nah, ini baru enam ta'liq nomor yang 4. Sebab i'rabnya karena musyabahatuhu al-isma. Taib. Dia menyerupai isim. Dari simana fi tawarudil ma'ani tarkibiyah al-mukhtalifah. Dikarenakan apa? Datangnya makna-makna ikhwan fillah yang dihasilkan karena apa? Karena susunan yang berbeda-beda. Pada isim seperti ma'ahsana Zaidun. Nah, dari sisi huruf-hurufnya ikhwan fillah sama. Nah, tapi bisa dibaca apa? Ma'ahsana Zaidun, ma'ahsanu Zaidun, kemudian ma'ahsanu Zaidin. Atau ma'ahsana Zaidun, ma'ahsana Zaidan, kemudian ma'ahsanu Zaidin. Kemudian pada fi'il ini juga la ta'kulis samaka wa tashrabal labana atau wa tashrabul labana atau wa tashrabil labana. Ini bisa tiga-tiganya dan memiliki makna yang berbeda, khanifillah. Nah, karena menyamai naam isim dari sisi apa? Datangnya makna-makna yang berbeda tersebut dikarenakan tarkib yang berbeda, maka disamakan. Berarti dia harus naam masuk kategori mu'rab. Sebab kalau mabni dalam kondisi demikian tidak bisa diketahui makna yang diinginkan. Kalau misalnya dikatakan mabni sukun sudah. La ta'kul samaka wa tashrab al-labana. Wa tashrabil labana terus baca. Ini enggak akan diketahui yang diinginkan itu wawu ma'iyah ataukah na'am ataf atau bagaimana. Ya kan, karena maknanya berbeda. Seorang mengatakan la ta'kul as-samaka wa tashrabal labana, berarti maknanya bagaimana? Makna yang diinginkan apa? Jangan engkau makan ikan wa tashrabal labana. Berarti di sini apa kalau dibaca fathah? Hah? Apa Bang Umar? Bersamaan. Nah, jadi nah wabuna wabu ma'iyah, jadi tidak boleh menggabungkan antara makan ikan dan minum susu. Tapi boleh nanti makan ikan, nanti naam 2 jam minum susu, silakan. Tapi kalau makan ikan kemudian bareng minum susu tidak boleh. Nah, boros. Tapi nah hampir nah banyak kan di nahwu ikhwani fillah contohnya ini. Nah, tidak boleh makan ikan dengan minum susu. Entah, mungkin dari sisi kedokteran atau yang lainnya memang ada doror. Kalau sekarang kalau la ta'kul lisa maka wa tashrabul labana. Ini bagaimana? Abdullah. Maknanya? Janganlah engkau makan ikan. Sekarang wa tashrabu. Berarti yang boleh apa? Yang boleh minum minum susu, tapi kamu enggak boleh makan ikan. Ya. Tayyib, berarti di sini wa tashrabul labana ini la musbat. Ya. Di situ dia boleh minum susu. Yang dilarang hanya apa? Makan ikan. Sekarang kalau la taqulis samaka wa tashrabil labana. Bagaimana maknanya? Alhamdulillah. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang secara mutlak, baik barengan atau apa? Nanti terpisah. Paham? Nah, ini semuanya bisa diketahui kalau na'am ada harokat i'rabiyah. Taib. Fa inna kullan min at-tarkibaini muhtamalun li ma'anin mukhtalifah. Taqriruha wadih. Ya, jelas setelah kita lewati dulu. Nah, masing-masing tarkib itu memiliki apa kemungkinan makna-makna yang berbeda. Nah, tibahada ta'lilu mukhtar, nah mukhtar ibn Malikin kama fi syarh at-tashil. Ya, ta'lil ini adalah pilihan dari Ibn Malik. Itu i'rabnya fi'il mudhari' dikarenakan apa? Menyerupai isim. Dari sisi apa? Dari sisi datangnya makna-makna yang berbeda-beda yang tidak akan mungkin bisa diketahui kecuali dengan i'rab. Adapun kalau pada ma'ahsana zaidun, ini bedanya bagaimana Muhammad? Ma'ahsana zaidun maknanya apa? Ma'ahsana zaidun. Ma'ahsana zaidun. Zaid tidak bagus. Ma berarti ma nafiyah. Ma ahsana zaidun. Zaid tidak bagus. Sekarang kalau ma ahsana zaidan, apa Ahmad? Ma ahsana zaidan. Betapa bagusnya Zaid. Kemudian yang ketiga apa? Ma ahsanu zaidin. Hah? Iya. Apa maknanya? Apa yang bagus dari Zaid? Apa yang paling bagus dari si Zaid? Nah. Dihirap sekarang ya, Yaqumu Zaidun. Ini harus cepat Ahmad ini. Nah, Yaqumu Zaidun. Tajarudihi anam nasi biwa jazim alam natu rafihi dhammah zaidun zaidun fa'il fa'ilun marfu'un alam natu rafihi dhammah tunzaratun alafu. Nah, misalnya taib lan yakuma zaidun bisurah apa sa'in. Lan harfu nasbin wa nafyin wa ha wastiqbal, terus mansubun bi nah lam yakum zaidun. Abdul Malik. Alam harfu nafsi yang mencetak nafal bin Yaqum sebelum mudarikun menjumum sebelum alamat kesimpi asukun wa zaitun wa zaitun fa'il maku wa alamat rafihi tumah dasira. Nah, baik, jelas itu insyaAllah. Sudah selesai dari pembahasan. Naam. Bina akhanifillah di murajaah dari bab ini. aqsamul fi'il. Ya. Kita mau masuk pada huruf untuk murojaah dulu aqsamul fi'li. Dari halaman 69. Ya kan? Pembahasan panjang ini mensyarah matan di halaman 69. Caranya khonifillah. Untuk murojaah cepat ini untuk matannya dulu. Matan kemudian apa? Syarah itu untuk gambarkan pada matan ini sehingga murojaah ya. Kalau cepat tinggal murojaah matannya. Gambaran syarah kan sudah ada. Kemudian beberapa taklikot yang faedah tambahan, antum harus kasih tahu, kasih tanda sehingga suatu saat ingin menengok enggak bingung. Misalnya kemarin kaidah na'am na'tun nakirah. Na'am idza taqaddam ala apa? Alal man'un wa nusiba alal hal. Ini pada halaman apa? 87 itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ini hal. Kenapa kaidah hal di sini? Ini kaidah khusus. Ini enggak kita pelajari dulu, belum pernah kita pelajari dalam kitab-kitab sebelumnya. Cuman di sini dikedepankan karena mengi'rab na'am ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk kasih tanda. Na'am na'at untuk suatu nakirah yang dikedepankan dari isim nakirahnya. Maka di'rab sebagai hal. Kita kemarin lewat pada contoh apa ya? Laisalaka minal amri syai'un. Mana yang hal? Minal amri. Kayak menang tadi lihat. Takut teman-teman. Takut teman-teman.